Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Qala al-allamah Al-Syeikh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullah, wal-khata'u wal-ikrahu wal-nisyan asqatahu ma'budun ar-Rahman, lakin ma'al itlafi yasbutul badal wa yantafit ta'thimu anhu wal-zalal. Kata beliau dalam bait ini, wal-khata'u dan ketidaksengajaan, wal-ikrahu dan pemaksaan, keterpaksaan, wanisyanu dan kelupaan. Naam. Asqatahu ma'budun ar-Rahman. Allah subhanahu wa ta'ala ma'bud kita, sesembahan kita, ya, menggugurkannya. Ya, menggugurkan al-ism, menggugurkan dosa dari sesuatu yang dilakukan karena ketidaksengajaan, karena dipaksa atau karena lupa. Naam, digugurkan dosa oleh Rabb kita ma'buduna ar-Rahman. Lakin ma'al itlafi yasbutul badal. Namun seandainya perbuatan itu yang dilakukan karena ketidaksengajaan, karena lupa atau terpaksa, menimbulkan itlaf, mengakibatkan adanya itlaf, ya, kerugian, ya, kerugian harta misalnya atas orang lain, yasbutul badal, harus tetap ada penggantinya, yasbutul badal, wa yantafi ta'simu anhu wazzalal, dan yantafi at-ta'sim, hilang dosa itu, diangkat dosa itu, wazzalal dan ketergelincirannya. Demikian kurang lebih dua bait ini menjelaskan tentang kaidah tentang khata', ketidaksengajaan, wal ikrah wa nisyan. Baik. Kita baca keterangan Syekh rahimahullah agar kita lebih jelas tentang kaidah yang ada di hadapan kita ini. Wa hadza min kamali judihi. Ini semuanya termasuk di antara kesempurnaan jud, kedermawanan Allah wa karamihi ta'ala, kepemurahan Allah. Allah maha pemurah, Allah maha dermawan, ya, maha rahmah atas hambanya, wa rahmatihi bi ibadih. Naam. Wa hadha min athari rahmatillah. Ini termasuk di antara asar rahmat Allah jalla wa ala. Innahu, apa itu ikhwan? Innahu lamma kallafa ibadahu bi awamir yaf'alunaha. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menugaskan, memerintahkan, membebankan atas hambanya untuk melakukan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan nawahi, larangan-larangan Allah, terkadang, bahkan mungkin sering juga, annahu idza sadara, terkadang muncul dari hamba Allah ini ikhlal bil ma'mur, kesalahan, ya, atas apa yang seharusnya Allah perintahkan, dia salah, ya. Kesalahan ini bisa meninggalkannya atau mungkin kurang dan seterusnya, au irtikabin li mahlil mahdhuri, atau terkadang dia terjatuh kepada sesuatu yang Allah haramkan namun sebabnya adalah khata', ketidaksengajaan atau lupa atau dipaksa. nisyanan, terkadang dia meninggalkan yang Allah perintahkan atau melakukan yang Allah haramkan karena nisyan, karena lupa, au khata'an atau ketidaksengajaan, au ikrahan atau karena dia dipaksa. Ya. Naam. Nah, ketika ini semuanya muncul atas seorang hamba, ya, annahu 'ufiya 'anhum, Allah maafkan mereka, wasamahahum, maknanya sama, Allah maafkan mereka. Ya. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Orang puasa tiba-tiba lupa makan. Salat zuhur 4 rakaat lupa 2 rakaat salam. Ada khata, ikhwan. Nah, atau kesalahan yang dia lakukan. Nah, khata'an, ketidaksengajaan atau nisyanan atau karena lupa. Nah, wabillahi taufiq. Ketiduran dari sholat, harusnya sholat di waktunya, sholat subuh, bablas sampai jam 9, sampai irtifa'u syams. Iya. Wabillahi taufiq. Nah, orang mau, baik, dia sedang menggerakkan tangannya, karena pegel, tiba-tiba tangannya mengenai seorang anak. Iya. Seperti orang mukul, padahal tidak memukul, terluka anak tadi, tidak sengaja, taib, dan seterusnya, ikhwan. Yang terjadi ini karena lupa, karena tidak sengaja, atau karena ikrah, dipaksa, itu Allah ampuni, Allah maafkan. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam li qawlihi sallallahu alaihi wasallam, ufiya li ummati anil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi, ufiya an ummati, umatku dimaafkan, ya, dimaafkan oleh Allah. Naam. Ufiya li ummati anil khata', dimaafkan atas umatku, yang memaafkan Allah Azza wa Jal, ya, atas perbuatan yang dia lakukan karena khata', ketidaksengajaan, wan nisyan atau karena lupa, wa mastukrihu alaih, dan apa yang mereka dipaksa untuk melakukannya. Nah, ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, ya, hadis ini adalah dalil tentang kaidah yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah, wal khata'u wal ikrahu wan nisyan asqatahu ma'budunar rahman. Dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, dinukilkan di sini bi nassihi, dengan nasnya, oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, dinukil dari Syarah Arba'in, kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Ada min afdali Syarah Arba'in Nawawiyah. Naam. Fi fawaid, faedah yang sangat banyak, al-ahadith wal-asar, kemudian tahqiqat, ya, muhimmah oleh Imam Ibn Rajab. Maka sangat penting untuk dibaca ini kitab, ikhwan. Kitab Jami' al-Ulum wal-Hikam. Jami' al-Ulum wal-Hikam. Qala Ibn Rajab rahimahullah, berkata Ibn Rajab fi syarhil arba'in, dalam kitab beliau Syarah Arba'in, yakni Jami' al-Ulum wal Hikam. Ba'dama dzakara an-nusus ad-dalah 'ala raf'il ism. Setelah beliau menyebutkan nusus, nas-nas, dalil-dalil yang menunjukkan raf'il ism, diangkatnya dosa, anil mukhti' wan nasi. Dalil diangkatnya dosa atas orang yang melakukan sesuatu karena ketidaksengajaan atau karena lupa. Naam, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surah Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Naam. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami atas sesuatu yang kami lakukan karena lupa atau ketidaksengajaan. Dan doa ini Allah kabulkan. Allah berikan untuk kaum mukminin. Taib. Setelah beliau menyebutkan beberapa nusus yang menunjukkan bahwasanya umat ini Allah maafkan atas apa yang mereka perbuat karena lupa atau karena tidak sengaja. Qala, beliau mengatakan, wal azhar, dan lahiriahnya, ya, wallahu a'lam anna nasi wal mukhti qad ufiya anhuma. Orang yang lupa atau orang yang tidak sengaja itu sudah dimaafkan oleh Allah atas dua perkara ini, yakni kelupaannya dan ketidaksengajaannya. Allah maafkan. Taib, apa ini maksud dimaafkan oleh Allah? Ai bima'na raf'ul ismi anhuma, yakni diangkat dosanya. Tidak berdosa demikian. Tidak berdosa. Taib. Orang puasa kemudian dia apa namanya? Ya, makan. Lupa. Tidak berdosa. Orang sholat duhur baru satu rakaat salam lupa, tidak berdosa. Nah, kemudian apa namanya, yang lainnya juga demikian. Antum perhatikan dua contoh ini. Yang satu lupa makan ketika puasa, yang satu lupa salam sebelum apa? Sebelum sempurna sholat. Nah, yang diangkat itu adalah dosa. Yang diangkat itu dosa. Sama-sama tidak dosa. Baik yang pertama atau yang kedua. Li'annal ism, kenapa diangkat dosanya? Li'annal isma murattabun alal maqasidi wan niyat. Karena dosa itu, sebagaimana pahala, ya, itu sangat terkait dengan maqasid, dengan maksud, wan niyah, dan niat. Sebagaimana dalam hadis innamal a'malu bin niyat. Wa in wan nasi wal mukhti la qasdalahuma. Sementara orang yang lupa dan orang yang mukhti yang salah tidak punya niat sama sekali. Yani dia tidak punya niat untuk membatalkan puasanya. Tidak punya niatan untuk melanggar larangan Allah. Sebagaimana dia salam sebelum waktunya, tidak ada niatan sama sekali untuk dia apa? Ya, melanggar aturan. Naam. Tidak ada niatan untuk dia salam pada rakaat yang kedua, pada rakaat yang pertama, abadan. Ya, karena tidak adanya niat itu, ya. Rufi'a anhuma. Rufi'al ism anhuma, diangkat dosa. Ya, fala isma 'alaihima. Maka tidak ada dosa atas kedua orang ini yang melakukan pelanggaran karena lupa atau karena tidak sengaja. Wa amma raf'ul ahkam. Nah, sekarang permasalahan yang lain adalah raf'ul ahkam, beda. Ada raf'ul ism, ada raf'ul ahkam. Adapun diangkatnya hukum, falaysa muradan min hadhihi nusus, bukan yang dimaksudkan oleh nusus ini. Oh, sudah saya apa namanya? Sudah salam, berarti saya sudah selesai zuhur. Nah, hukum kewajiban sholat duhur sudah selesai. Nah, sudah selesai, ini sudah salam, sudah keluar dari sholat. Walaupun baru dua rakaat. Kalau dia mengatakan seperti itu, ya salah. Yang diangkat itu bukan hukum sholatnya atas dia, kewajibannya. Masih atas kewajiban dia ada. Tetapi dosanya yang tidak ada. Nah, dia masih harus berdiri menyempurnakan. Kalau dia baru salam dan dia ingat ketika itu masih di tempat duduknya belum lama, tinggal berdiri menyempurnakan apa? Sholatnya. Tapi kalau dia sudah meninggalkan tempat sholatnya, kemudian telah berlalu waktu yang cukup lama, kemudian tadzakkara, dia ingat, ya, maka dia mengulangi lagi dari awal. Nah, tidak terangkat hukum atas dia. Jadi ini yang dimaksud, ya. Dari sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Ufiya li ummati 'anil khata'i wan nisyani wa mastukrihu 'alaihi al-khata' wan nisyan." Yang diangkat oleh Allah adalah dosanya. Adapun ahkam, falaisa muradan min hadhihi nusus. Bukan itu maksudnya yang ditunjukkan oleh nas-nas yang telah kita baca. Ya, adapun gugur atau tidaknya hukum, yahtaj fi subutiha wa nafiha ila dalilin akhar, butuh dalil yang lain. Butuh dalil yang lain. Naam. Wabillahi taufik. Butuh kepada dalil yang lain. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Orang lupa meninggalkan sholat. Lupa. Ya. Subuh lupa. Subhanallah lupa. Entah kenapa dia lupa. Lanjut zuhur lupa lagi. Asar lupa lagi. Subhanallah namanya. Maghrib dia ingat. Walaupun mungkin sulit juga ada orang lupa sampai 3 kali. Ya, al-muhim sholat subuh atau sholat afan. Maghrib dia ingat. Belum sholat subuh, zuhur, asar. Ketika dia ingat, baik, pertanyaan yang pertama, dosa atau tidak dia meninggalkan sholat-sholat sebelumnya yang dia tinggalkan karena lupa? Jawabannya apa? Tidak dosa. Tetapi apakah ya kewajiban dia sholat itu terangkat? Nah, jawablah. Karena dalil yang lain menunjukkan tidak terangkat dosa itu, apa namanya, ahkam itu. Maka dia harus melakukan sholat yang dia lupa. Nah, beda dengan makan dan minum orang yang berpuasa. Ya. Dia berpuasa, kemudian dia makan sampai kenyang, minum sampai hilang apa namanya hausnya, sudah selesai. Ingat, dosa tidak ada. Batal atau tidak? Nah ini, jawabannya tidak. Tidak batal dan terus dia melakukan apa namanya? Melanjutkan puasanya, tidak kemudian apa namanya batal puasanya, kemudian kewajiban itu masih tetap ada atasnya untuk dilakukan di waktu yang lain, tidak. Ya, ini terkait dengan ahkam, raf'ul ahkam, ya, na'am, itu butuh dalil, na'am. Hukum ini terkait dengan batal atau tidak, gugur kewajiban atau tidak, ini ahkam, na'am. Wabillahi taufiq. Wal amsilah katsirah dan misal-misal itu cukup banyak. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Namun contoh itu insyaallah cukup untuk kita memahami maksud dari apa namanya? Apa ini maksud dengan raf'ul ism dan raf'ul ahkam. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau menjelaskan tentang apa bedanya antara khata' wan nisyan. Apa bedanya khata' wan nisyan? Khata' ketidaksengajaan. Kalau kita artikan kesalahan, ya, mungkin ada yang salah paham. Khata' di sini maksudnya ketidaksengajaan. Al-khata' ya, huwa an yaqsuda bi fi'lihi syai'an. Seorang melakukan ya suatu perbuatan dengan maksud tertentu. Maksudnya tertentu, fayusadifa fi'luhu ghaira ma qasadahu. Ternyata apa yang dia lakukan itu ya, na'am, mengenai sesuatu yang tidak dia maksudkan. Mengenai sesuatu yang dia tidak maksudkan. Dia punya maksud tertentu dalam perbuatannya, namun yang terjadi tidak sesuai dengan apa? Maksudnya. Maksudnya hanya menggerakkan tangan tadi, meluruskan tangan yang pegel, itu maksudnya ya. Tetapi yusadifu fi'luhu, perbuatan dia ini ya, menggerakkan tangannya ini ya, mengenai sesuatu yang dia tidak maksudkan, yaitu mengenai kepala anak sampai terluka misal ya. Apalagi kalau tangannya Pak bawa apa namanya, bawa pisau namanya, habis nguliti kerbau atau apa, nah, dia pikir tidak ada orang di sampingnya. Nah, ya. Nah, ini namanya khata', ketidaksengajaan. Dia yaqsud bi fi'lihi syai'an, fayusadifu fi'luhu ghaira ma qasadahu. Nah, wabillahi taufiq. Dia mau nembak sesuatu, dia pergi ke hutan, ya. Ada di balik apa namanya, tampak di situ ada apa namanya, ada kelinci memang, nah, ada kelinci atau rusa, dia arahkan ke rusa itu, nah. Taib, Bersama dengan itu ternyata ada orang yang sedang memburu apa? Rusa tadi. Namun memburu dengan keahlian melompatnya. Taib. Bertepatan ketika orang ini melompat, menangkap apa namanya? Kelinci, bertepatan dengan tembakan di apa namanya? Di dilepaskan atau panah. Nah, yang kena siapa ini sekarang? Orang itu. Nah. Jadi mengenai apa yang dia tidak maksudkan. Misal an yaqsuda qatla kafirin. Demikian juga contoh yang lain, seperti seorang memaksudkan membunuh orang kafir, fayusadifu qatluhu musliman. Nah, dia berniat membunuh orang kafir namun ternyata yang kena muslim. Tidak sengaja yang seperti ini. Ini khata. Nah, kalau khata ini maksudnya. Beda dengan nisyan. Wan nisyanu, adapun nisyan, lupa adalah an yakuna dzakiran li syai. Fayansahu indal fi'l. Dia sesungguhnya ya dzakiran li syai. Mengetahui sesuatu sebelumnya. Dia yakin tahu dan tidak ragu-ragu dia sedang berpuasa. Dzakiran li syai, yani dzakiran li syai. Dia sahur, dia memang dia berniat untuk berpuasa. Nah, dia berniat untuk tidak makan, tidak minum. Fayansahu indal fi'li. Nah, kemudian dia lupa dia sedang berpuasa ketika sedang makan. Ya, dia makan lupa kalau dia sedang berpuasa. Ini bedanya apa namanya antara khata' wan nisyan. Wa kilahuma ma'fuun anhu, dan kedua kejadian ini ya, orang yang melakukan karena khata' dan karena nisyan, kedua perbuatan yang dia lakukan itu Allah ampuni, Allah maafkan ya, wallahu a'lam. Taib. Jadi yang diangkat adalah dosa, adapun raf'ul ahkam maka ini butuh kepada dalil yang lain. Butuh kepada dalil yang lain. Naam. Adapun masalah berikutnya, masalah ikrah, mungkin kita baca pada kesempatan yang akan datang. Naam. Bi'idnillah ya azza wa jal. Hadza wallahu a'lam. Wassallallahu wasallam ala abdika wa nabiyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.